بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bergabung kembali dalam kajian Tafsir Hikmah, episode Tafsir Suratul Fatihah. Dan kita masih membahas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui, seperti yang sudah saya sebutkan pada episode sebelumnya, bahwasanya basmalah ini, ayat yang pertama, merupakan induk daripada Suratul Fatihah. Jadi inti Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, suatu kalimat kalau diawali dengan huruf, seperti basmalah ini diawali dengan huruf ba, di situ pasti sebelumnya ada kata kerja. Ya, sebelumnya ada kata kerja, karena huruf tidak bisa di depan sendirian tanpa kata kerja yang ada sebelumnya. Tapi kata kerjanya ini tidak dimunculkan atau tersembunyi. Jadi makna bismillah ya dengan nama Allah, maka sebelumnya ada kata kerja. Kenapa kata kerjanya tidak disebutkan? Karena sudah cukup jelas pekerjaannya. Ya, sudah cukup jelas pekerjaannya. Misal, saya mengangkat kitab ini, bismillah. Maka orang sudah paham. Saya mengangkat kitab ini, bismillah. Kata kerja sebelumnya, saya mengangkat kitab ini. Atau ada orang mau naik motor, bismillah. Maka yang tidak disebutkan apa? Saya mau naik motor, bismillah. Dengan nama Allah, dengan menyebutkan nama Allah. Jadi ada kata kerja yang tidak disebutkan. Sehingga ketika kita berkata bismillah, maka maksudnya adalah saya melakukan ini dengan membawa nama Allah, dengan menyertakan nama Allah, bitasmiyati, dengan memberikan nama Allah dalam pekerjaan ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dari 99 nama Allah yang kita kenal dalam Al-Quran, maka yang diletakkan dalam basmalah ada 3 asma Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, lafzul jalalah Allah ini orang mencakup semua nama. Jadi kalau orang menyebut nama Allah, maka semuanya sudah tercakup. Nah, tak apa makna dengan bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Maknanya kalau kita mau makan, kita mau minum, kita mau ke pasar, kita mau naik kendaraan, kita duduk di suatu tempat, kita ucapkan bismillah, maka kita berkata kepada benda-benda yang kita dudukin, tempat-tempat yang kita kunjungi, kendaraan yang kita naikin, kita berkata kepada mereka semua, sesungguhnya yang menciptakan kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengurus kalian semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang saya membawa nama Allah. Sekarang saya membawa nama Allah kepada kalian semua. Baik kendaraan, saya bawa nama Allah. Maka kamu tunduklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai makanan, saya bawa nama Allah. Maka tunduklah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bawa nama Allah ini, seperti seorang yang lemah menghadap kepada orang yang lebih lemah, atau orang yang kuat menghadap kepada orang yang lemah, tapi dia bawa nama orang yang besar. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan penaklukan, ya biar yang didatangi takluk. Saya bawa nama presiden nih. Saya bawa nama seorang jenderal ini. Saya bawa namanya kiai loh ini ya. Saya bawa namanya ustadz ini. Maka yang dengar pun menjadi segan. Yang dengar pun menjadi tunduk ya, yang dengar pun menjadi mengikuti apa yang dimau. Nah, ketika kita ucapkan bismillah, kita seperti berkata saya bawa nama Allah ini, maka semua makhluk akan tunduk kepada orang yang membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan, kalau yang bawa juga benar. Ya, yang bawa ini benar, sebenarnya semuanya akan tunduk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagaimana diceritakan, ada seorang kiai yang dia atau seorang ulama punya murid suka terlambat pergi ke pesantren. Ya, nyantrinya itu kalau bilang nyanti kalong ya. Dia tinggal di rumah tapi waktu jamnya pesantren dia berangkat ke pesantren. Tapi dia suka terlambat, maka ditanya sama kiainya, "Kenapa kamu kok suka terlambat?" Maka dijawab, Yai mohon maaf, rumah saya ini kalau pagi saya kesini tidak bisa langsung lewat sungai nyebrang, tidak bisa. Karena bapaknya yang mengantarkan sampan ini, yang ngayuh sampan, kalau pagi belum ada. Jadi terpaksa saya muter lewat desa yang lain, yang ada jembatannya. Muter lewat sana, gak bisa langsung. Sebetulnya cuma di seberang sana, Yai. Tapi kalau waktu pulang mudah, sudah ada tuh yang mengantarkan. Maka Yai-nya mengatakan, kamu tidak perlu muter kejauhan. Terus gimana, Yai? Ya cukup kamu baca bismillah. Kamu nanti jalan di atas air, karena air itu nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu baca bismillah. Ya, jadi kamu saya bawa nama Allah ya, dengan berkahnya nama Allah. Ucapkan begitu, yang yakin nanti kamu akan jalan di atas air. Maka besoknya santri itu tidak terlambat lagi, datang awal. Kiainya nanya, kamu kok tumben datangnya awal? Dijawab oleh santri tersebut, alhamdulillah berkat ajaran Yai. Maksudnya gimana? Ajaran saya, kemarin kan diajarin suruh baca bismillah, jalan di atas air. Jadi tadi pagi saya gak perlu repot-repot muter lewat kampung yang lain. Terus gimana? Ya udah, saya jalan aja bismillah, saya jalan di atas air. Saya pun jalan di atas air, Yai. Kayaknya kaget, masya Allah, ini murid saya bisa ya. Murid saya bisa. Kemudian santrinya bilang, Yai, saya mengundang Yai besok pagi sarapan di rumah saya ya. Ibu saya pengen Yai sarapan di rumah saya. Oh ya, insya Allah. Kata Yainya, cuman saya tidak bisa datang awal, saya harus muter. Ya, kalau pagi belum ada sampan yang nganter. Muridnya bilang, Yai, ngapain muter-muter? Baca aja bismillah, jalan di atas air. Nanti jalan di atas air. Insya Allah. Sama Yainya bertanya-tanya, bisa enggak ya? Bisa enggak? Nah, akhirnya besoknya Yainya itu nyoba. Saya coba judulnya. Dia mencoba bismillah. Ya akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam dia. Kiainya tenggelam karena dia baca bismillahnya belum seperti muridnya tersebut. Akhirnya kiainya bilang sama santri lain, kamu pergi ke rumahnya dia, sampaikan saya terlambat ya, karena belum bisa jalan di atas air. Setelah itu kiainya muter lewat kampung yang lain yang ada jembatannya, baru-baru nyampe ke rumah santrinya tersebut. Nah, ini orang yang baca bismillah, kualitas orangnya itu juga berpengaruh, kualitas yakinnya ya, berpengaruh pada hasilnya. Makanya dikatakan orang yang punya kekuatan ruhani yang besar, yakin yang besar pada Allah Ta'ala, maka dengan bawa nama Allah, semua makhluk akan tunduk kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau kita awali dengan bismillah, kenapa jadi barokah? Dan kenapa tidak boleh untuk hal-hal yang haram? Masa bawa nama Allah ya untuk hal yang haram. Semoga sedikit ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita bisa bertemu di episode yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.